New Candidates. Ku terhenti karena ku teringat kepada dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyah di seimbangan seiringnya rasa cinta. Mengapa cinta